ajak makan lemper, kok mintanya hamburger. Eh, kok begitu? Repot, memang repot. Ya, ya, ya. Gara-gara cinta uang hilang, memang serba salah, salah perhitungan. Gara-gara rindu kantong kelabu. Repot, memang repot. Ya, ya, ya. Gaji sebulan habis sehari, gara-gara gengsi, jadi sakit hati. Ajak jalan kaki, kok minta naik taksi. Aku ajak ke warung, kok minta ke restoran. Aku ajak makan lemper, kok mintanya hamburger. Kok begitu? Salah perhitungan, gara-gara rindu kantong kelabu.